Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab, yaitu kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab ar-rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang tafsir tauhid, tafsir syahadat la ilaha illallah. Makna dari kalimat tersebut yang merupakan kalimat yang sangat mulia, yang disebut dengan al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh, yaitu kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca beberapa al-adillah yang telah disebutkan oleh al-imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, dalil-dalil minal kitab yang menunjukkan tentang makna atau konsekuensi tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga di antara dalilnya adalah Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, ayat yang menjelaskan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, menyebutkan tentang keadaan mereka al-Yahud wa Nasara, yang mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahlul ibadah mereka arbaba min dunillah. Mereka jadikan rob sesembahan min dunillah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-ayah يخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطعوهم في التحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, menceritakan tentang keadaan orang-orang al-Yahud wa Nasar, yang mereka meminta bimbingan atau meminta nasihat kepada sekelompok ar-rijal. Sekelompok ar-rijal, itu sekelompok orang dari kalangan ulama dan kalangan ahlul ibadah. Kalau dari kalangan al-Yahud, mereka adalah ahbar-ahbar mereka, ulama-ulama mereka. Kalau dari kalangan an-Nasara, ahlul ibadah mereka. Fa'ata'uhum, mereka mengtaati ulama-ulama mereka dan ahlul ibadah mereka fi tahlili ma haramallah, dalam perkara menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Artinya tatkala pendeta-pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut, meninggalkan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ini keadaan mereka. Lebih mengedepankan apa yang datang dari pendeta-pendeta mereka dibandingkan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabb alladhi min khasaisihi at-tahlil wa at-tahrim. Maka mereka, orang-orang al-Yahud wa Nasara, mendudukan kedudukan mereka ahlul ibadah dan kedudukan mereka para pendeta manzilata rabb, kedudukan mereka seperti rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi min khasaisih, di antara kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tahlilu wat-tahrim, penghalalan dan pengharaman. Ini khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tapi ternyata yang dilakukan oleh orang-orang al-Yahud, yang dilakukan oleh orang-orang an-Nasara, halal dan haram, mereka tidak mengikuti apa yang datang dari Allah, tapi mengikuti apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh pendeta-pendeta mereka. Ini diantara kebiasaannya orang-orang al-Yahud wa Nasara. Tentunya yang seperti ini barakallahu fikum sebagai peringatan untuk kita juga, yang Nabi telah menyebutkan dalam sebuah hadis tentang keadaan umatnya, bahwasanya akan mengikuti jalannya mereka orang-orang al-Yahud wa Nasara. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, yaitu jalannya al-Yahud wa Nasara. Sehingga di sana ada min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengikuti jalannya al-Yahud wa Nasara, di antaranya dalam masalah ini. Mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh-tokohnya dibandingkan apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari As-Sunnah. Kama abadan Nasara Isa wa za'amu annahu ibnullah fanabadu kitab Allah alladhi amarahum fihi bita'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdah. Begitu juga kata beliau, kama abadan Nasara Isa, sebagaimana juga orang-orang Nasara telah beribadah kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Wa za'amu, dan mereka menganggap bahwasanya Isa adalah ibnullah. Isa adalah anaknya Allah. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki keyakinan bahwasanya Isa huwallah, Nabi Isa itulah Allah. Ini di antara mereka ada yang memiliki keyakinan demikian. Barakallahu fikum. Wa nabadzu kitaballah, dan mereka meninggalkan kitabullah. Meninggalkan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Yang mana di dalam kitab tersebut Allah memerintahkan mereka untuk mentaati Allah dan beribadah kepada Allah semata. Ini perintah di dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, mentaati Allah, ya. Akan tetapi mereka meninggalkan kitabullah. Maka beliau, wa hadza ikhbar minhu subhanahu wa ta'ala yatadhammanu inkara ma fa'aluh walidhalika nazzahu nafsahu amma yatadhammanahu hadzal fi'lu min asy-syirki bih. Maka kata beliau, khabar seperti ini dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya ingkar, pengingkaran apa yang telah mereka lakukan. Ya, khabar yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut tentang keadaan al-Yahud wa Nasara yang mereka meninggalkan kitabullah, yang mereka lebih mengikuti pendapat-pendapat ulama mereka, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Khabar yang seperti ini adalah sebagai bentuk pengingkaran apa yang telah mereka lakukan. Bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Sehingga khabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai bentuk pengingkaran. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya terkait apa yang dilakukan oleh mereka minas syirki bih, termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita telah mengetahui bersama bahwasanya asyirku a'zamu dzunub wa a'zamu dzulmin, merupakan kezaliman yang sangat besar dan merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian selanjutnya ada asy-syekh rahimahullah, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat yang tadi kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas terkait tentang makna dari kalimat La ilaha illallah. Kata beliau, anna hadalat ala anna min makna tauhidi syahadati alla ilaha illallah ifradullahi bita'ati fit tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fahuwa musyrik. Kata beliau rahimahullah bahwasanya ayat yang sedang kita baca menunjukkan di antara makna tauhid syahadat la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ifradullahi bitta'ah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bitta'ah, dalam ketaatan. Fitahlili ma ahala wa tahrimi ma harama, dari sisi menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan juga mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Kita diperintahkan semata-mata untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh, wa anna man ittakhadha syakhsa, dan barang siapa yang menjadikan seseorang min dunillah, dari selain Allah, yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fahuwa musyrik. Kemudian dia menghalalkan ma ahalla, apa yang telah dihalalkan oleh orang tersebut dia ikuti, dan mengharamkan apa yang telah dia haramkan dia ikuti. Pendetanya atau gurunya menghalalkan sesuatu dia ikuti, atau mengharamkan sesuatu dia ikuti. Fahuwa musyrik, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kesyirikan merupakan minnaqidhi la ilaha illallah, merupakan pembatal dari kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi kita baca, surat At-Taubah ayat yang ke-31. Kata beliau rahimahullah, anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ta'atallahi fit tahlil wat tahrim. Sesungguhnya di antara makna at-tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya ialah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala fit tahlil wa tahrim, dalam masalah penghalalan dan masalah pengharaman, mengikuti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dihalalkan oleh Allah kita halalkan, apa yang diharamkan oleh Allah kita haramkan. Ini diantara konsekuensi dari kalimat tauhid, dari persaksian la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ketiga, ana man ata'a makhluqa fi tahlilil harami wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Di antara faedah berikutnya ada Syekh, bahwasanya barang siapa yang ata'a makhluqa, mentaati makhluk. Fit tahlil haram, untuk menghalalkan suatu yang haram. Allah sudah mengharamkan perkara tersebut, tapi di sana ada seorang ulama yang menghalalkan. Kemudian orang tersebut ata'a, mentaati ulama tersebut yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka yang seperti ini, kata Syekh, faqadit takhadahu syarikan lillah. Maka sungguh, kata Syekh, orang tersebut telah menjadikan sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, yang mana menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pembatal dari kalimat La ilaha illallah. Faedah yang ketiga, ar-raddu ala nasara fi'tiqadihim fil masih wa bayanu annahu abdullah. Bantahan kepada orang-orang Nasara. Bantahan dari sisi mana? Terkait keyakinan mereka, orang-orang Nasara, terhadap Al-Masih alaihi salam, itu Nabiullah Isa alaihi salam. Wa bayanu annahu abdullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya Isa adalah Abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu. Sehingga seorang abdun, seorang hamba, la yu'bad, tidak boleh untuk diibadai. Barakallahu fikum. Maka terbantahlah apa yang menjadi persangkaan orang-orang al-Yahud dan orang-orang An-Nasara, ya, yang mereka telah menjadikan Isa huwallah, atau sebagian mereka mengatakan Isa ibnullah, dan ini merupakan keyakinan yang batil. Faedah yang keempat, terkait ayat di atas, kata Syekh, tanzihullahi anisyirki, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala anisyirki, dari kesyirikan, dari sekutu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada sekutu apapun, baik dalam masalah halal haram dan yang lainnya. Ini beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah terkait ayat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Insyaallah untuk kitab tauhid kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita lanjutkan pada kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, thanian, sifat yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang ahlu sunnah salafi, al-firqatun najiyah. Wa min sifati ahli sunnati wal jamaah al-muhafazatu ala iqamati sya'airil islam min iqamati salatil jum'ah wal jama'ah khilafan lil mubtadi'ati wal munafiqin alladhina la yuqimuna al jum'ata wal jama'ah. Dan diantara sifat seorang ahlu sunnah wal jamaah salafiyun al-firqatun najiyah, apa diantara sifat mereka? Hendaklah, kata beliau, al-muhafadatu ala iqamati sya'iril islam, Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa menjaga dan menegakkan siar-siar Islam. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Menjaga, menegakkan siar-siar Islam. Apa diantaranya siar Islam? Min iqamati salatil jum'ah. Di antaranya adalah menegakkan salatul jum'ah. Ini di antara syiar Islam. Jadi suatu negeri dihukumi negeri tersebut negeri Islam tatkala di sana nampak syiar Islam. Di antara syiar Islam adalah salatul jum'ah. Maka kalau kita lihat di situ terdapat syiar Islam, ditegakkan salatul jum'ah, ditegakkan salatul jamaah, berarti negeri tersebut adalah negeri Islam. Barakallahu fikum. Kemudian wal jamaah, di antara syiar Islam adalah juga menegakkan salat al jamaah. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan kelompok al mubtadi'ah wal munafiqin, berbeda dengan kelompok al munafiqun. Alladzina la yuqimuna al jum'ata wal jama'ah, yang mana di antara mereka ada yang tidak mengerjakan jum'ah, meninggalkan jum'ah, dan juga meninggalkan al-jamaah, mengerjakan salat secara jamaah. Barakallahu fikum. Ini diantara sifat seorang ahlus sunnah, sifat seorang salafi, menjaga salat jamaah, menjaga salatul jum'ah. Barakallahu fikum. Kemudian thalithan, yang ketiga, wa min sifatihim, di antara sifat mereka, yaitu sifat seorang ahlus sunnah wal jamaah, qiyamuhum bin nasihati li kulli muslim wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, amalan biqalihi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim. Di antara sifat seorang ahli sunnah, hendaklah ahli sunnah wal jamaah adalah senantiasa menegakkan an-nasihah. Menegakkan an-nasihah. Bahkan nasihat merupakan bagian dari agama. Menegakkan nasihat likulli muslim, terhadap setiap muslim. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan melakukan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun yang dibangun di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Ini sifat seorang ahlus sunnah. Amalan biqalihi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman, maka kami pun bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim, dan nasihat untuk a'immatil muslimin, imam-imam kaum muslimin, dan nasihat wa 'amatihim, untuk mereka secara umum. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa biqalihi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kalbun yan yasudu ba'duhu ba'ba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin lil mukmin, terhadap mukmin yang lainnya, kalbun yan, seperti satu bangunan. Ini seorang mukmin satu sama yang lainnya, kalbun yan yasudu ba'duhu ba'ba, saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini diantara sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka senantiasa menegakkan an-nasihah, ta'awun alal birri wa taqwa, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.